توبة إلى الله وتقربا إليه ولكن والمرضى فلا تشفع والاستهداء والاسترشاد والإنصاف والاستنفاع لإسلامنا وآباؤنا وأصلافنا من العلماء إلى ونحضر أرواحهم الطاهرة ونهدي إليهم وإلى أرواح والدينا شيخنا وإخواننا المسلمين المسلمات ومن وقف وتعالى هذا المسجد سابقا ولاحقا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجلي درجاتهم وأن الله يدخل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ويمدنا بمددهم دينيا دنياويا غفران الذنوب وستر العيوب وكشف الكروب عن المطلوب مع راحة الأجساد والقلوب بجاه الحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما إيمان أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من لمقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول لمقتحم الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهواء لمقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ قاصدنا لنا ما مضى يا واسع الكرم

keranten kula kali sampean manggon di saat yang penuh dengan rahmat dan pemberian Allah wonten tenggene masjide Gusti Allah niat ngaji. Mugi-mugi para hadirin sing hadir sing ngrungakaken wonten ngene griya sedaya kemawon dengan kemurahan dan kejembaran maghfirah dan rahmati Allah sedaya dipun paringi pengampura ampunan dosa dan kesalahan dari Allah sehingga uripe saged seneng awake sehat wal afiat sergap ibadah. Sing nomor kali mugi-mugi Gusti Allah mbikak dumateng pikiran dan manah kula kali panjenengan diberi sinar ketakwaan, diberi ilmu sing manfaat sehingga kita dipun sumerepaken kali Allah tentang kekurangan kesalahan kula kali panjenengan pundi sing awon sehingga kula kali sampean dipun paringi pitulung ambek Gusti Allah ngilangi nebihi keawonan kala wau kemudian diganti dengan kebaikan-kebaikan ingkang saged mengantarkan kita urip ana donya niki saged nyelesekno ujian-ujian yang kita hadapi baik ujian sing rupa seger waras sugi pangkat ataupun ujian yang berbuah kesengsaraan loro lan sak pinunggalane dipun selesaikan dengan baik penuh dengan pahala. Memang para hadirin semua yang direncanakan Allah kangge menungso niku adalah baik. Cuman kadang-kadang menungso nerimone elek nyongko Gusti Allah elek dadine elek. Contoh kula kali sampean selama niki dikei untu kecapan enak gak rumangsa lek niku nikmat. Begitu Gusti Allah ngilingaken le kon tak kei nikmat waras, tak kei nikmat sehat, untumu yo sehat, kon gawe keluyuran, kon gak rumong sodah lek iku nikmat. Carane Gusti Allah meruno ya apa? Diilangi nikmat iku dadi loro, nggih ta? Begitu loro ya Allah kena nopo sampean iki kok ngekei kula loro benci ta sampean padahal Allah kepingin ngiling no. Jadi semua tindakan Allah itu adalah baik. Lek wong iku imane wis macep meskipun ono belahi muni alhamdulillah lillah aku diiling no ambik Gusti tidak pernah innalillah tidak pernah baca apa cuma mono alhamdulillah. Kenapa kita kok sing Rasulullah tandani imane durung sempurna. Lek durung sempurna ayo ngaji disempat ngaji ngeten iki Gusti Allah ngerojok rahmat kula kali sampean jaluk nanggene Gusti Allah. Muga-muga kula kali sampean dikei hidayah, dikei ilmu sing manfaat, keimanan ketakwaan semakin meningkat. Jadi alhamdulillah tok nggih. Ya, itulah yang kita harapkan. Sekali lagi nggih. Tindakan Allah dumateng menungso tidak pernah Allah menghendaki kejelekan. Semuanya baik. cuma perasaan tampone menungso nuduh nang Gusti Allah elek dadi elek nggih ya. Kula kali sampean dikei loro tambah tuwek tambah legrek opo salah Gusti Allah nyelimuraken kula kali sampean kon wis wayahe muli lek kon loro ngene engko wis wegah kancamu sing sak pantaramu wis muli kabeh lha ngoten nah sumpek kon delok kanca duwe kanca dadi kon tak gawe loro umpama besuk kon ninggalno donya gak sampe ketun krana kon wis gak krasa nggih ya walhasil masyaallah nggih ya semua tindakan Allah baik tinggal kita yang menerimanya dan semua larangan-larangan Allah pasti akan berdampak negatif umpama kula kali sampean dilarang ojo ngombe khamer ojo hasud ojo kon iku mangentit nyolongan dan lain sebagainya umpama kula kali sampean nyatane awak biyen nyambut gawe corong nyentit-ngentit ngene biar ya gak apa-apa selamat lek sampean selamat ana donya gak selamat ana akhirat enakan di diselesekno ana donya ambek akhirat nen lek kula milih selesai ana donya ae meskipun ketok wong akeh gak apa-apa daripada diselesaikan ana kuburan cerit-cerit sing diceriti anak bojo kanca dulur kene wis jerit buanter sing diceriti budek kira-kira sampe nelongso ta mboten ketok wong-wong diceluk nak sono gak rumangsa jane gak krungu ya gak krungu tambah nelong mergane Gusti Kanjeng Nabi ngelingaken dumateng kula kali sampean ittaqud dzulma hati-hati lho hati-hati kon urip ana ngene donya aja sampe nabrak barang sing dilarang ambek Gusti Allah apa maneh njuku ibarange wong liya menggunakan kekuasaan dengan tidak benar lek kon selamat gak peweron KPK ba inna dzulma dzulumatun yaumal kiamah maka kesalahan itu akan kalian selesaikan di hari kiamat ya sampean ngentit tanah sakilan besok tanah sakilan niku wau dadi tumpuk-tumpuk sampai tumpuk gunung sakilan ngene tapi sak gunung dikalung nono ngene-ngene dibeban nono kene abot-abot iya ngentit duit 10.000 lah lek 10.000 iku umpama bobote dibobotno perak ngono mek setengah gram dipingno setengah gram iku mang ping 100.000 wah bot pak apa mana nyimpen duwee zakat zakat piro mek 50.000 50.000 digawe perak sakmene dilipat gandakan sampai 100.000 kali iku dipanasi mari ngono digawe nyetrika awake sing sugih sing durung zakat siap siapa ngoten lho lah sing gak duwe aja nyece-nyece ae sugih gak zakat ya padha ae mbek riko ngilokno ya yeah. Terus para hadirin semua larangan Allah itu pasti mengandung manfaat, pasti mati itu adalah merupakan kasih sayang Allah. Dawuhe Gusti Kanjeng Nabi, al jannatu ad dunya sijnun lil mukmin wa jannatun lil kafir. Dunia ini merupakan tempat yang membatasi, bagaikan keterbatasan sebuah penjara. Ngene gak oleh, ngene gak oleh, ngene gak oleh, serba banyak peraturan. Wa jannatun, dan surga itu merupakan surga bagi orang selain Islam. Melarat toyo opo soro yo opo wong kafir selain orang Islam, sengsoro yo opo onok gini dunyo, tetep iku merupakan surga dibanding siksaan yang akan diberikan Allah nalikane katene mati. Berikan Gusti Allah dahulu urip ana ngene donya aja sampai kepincut wala yaghurrunnakum taqallubul ladzina kafaru fil bilad, aja kepincut manut kebebasan tingkah polahe wong kafir. Mata un kolil iku kunu kesenangan surga yang terbatas sampai mati. Summa ma'wahum jahannam, kemudian setelah dunia mereka dipanggang onok neraka jahannam. Wabi'sal masir, itu adalah tujuan terakhir yang paling jelek. Far'un, nerusakan pengajian Irsadul Ibad sing bab apa yang dilarang bagi tiang jaler, di antarane gawe sutra. Laulam yajidir rajulu illa saubun harirun, seumpama ana wong saking gak duwene utawa mari kebanjiran, gak duwe pakaian lintir kabeh, utawa mari kobongan, ada yang tersisa yaitu kain berupa sutra. Ya apa? Wayahe sembahyang gak ono, mek kancutan tok ambek sono sutra. Lazimat ussalatu fi, maka wajib menegakkan sholat dengan pakaian sutra. Mandi nih dilepas, jadi gawe kedusan selama memakai gawe klambi sutra kangge wong lanang. Qala dawu sapa al asnami yalzamu qad uma zada minal hariri ala qadril awrati, lek kapan de'e iku mangkate sembahyang gak nemu pakaian, nemu kain sutra gawien. Tapi jari Imam Nawawi, iya jari Imam Asnawi, gawe sutra yang gawe, gawe sembahyang yo kenek, tapi kon kudu gawe sak cukupe nutupi aurat. Lalek lebih yo ketoen jukuen gawe sak nutupi aurat. Ya paling setengah meter lah utawa 70 senti. Ngetok kain sutra digawe nutupi aurat iku mang oleh nalikane sembahyang. Kapan in lam yang kus aksaru min ujrati saubi, bila kita memotong kain tadi gak garai kurangi rek regane kain. Artine tidak merusak harga kain, enggak ngerugekno sing duwe kain. Kalau merugikan, wis gawin ora apa-apa. Saking ngati-ngati nih. Ini iki jenenge ad-daruratu tubihul mahdurat. Ya. Keterpaksaan membolehkan sesuatu yang dilarang. Kaya contone tiyang nika lho, Pak. Iya. Kaya contone ya Allah, tiyang melarat. Onten setunggal ulama badhe nindakaken haji, Pak. Kate haji. Sampeyan lek iki ana wong haji pasti diceritani niki. Begitu kate daftar haji, iya. Budal nang Pasuruan liwat Segok. Gini Segok kono, Pak, ono tempat sampah. Lah kok ono wong iku si ayu kok iring napa golek-golek nang sampah diparani, Pak. Didelok wong iku mang kok golek batangi tikus. Batang-batang niki lho, Pak. Ana batang tikus dijukuk. Ana batang apa dijukuk, dipilihi. Dipilihi apa nih? Dagingnya ditelok, ae ditutno wong niki. Kowe mulih dadakno dibakar. Dibakar sate. Iya, ambune enak. Begitu sate ini mau disuguhkan kepada anaknya, si wong sugi kate daftar umroh haji niki mang nego. Yuk, sampean mang gawe sate ku mang tak delok teko batang. Haram iku yuk gak oleh yuk ngene iku yuk. Nggih wak kaji. Kangge sampean haram, kangge kula halal. Lho kok iso? Sebabe kula pirang-pirang dina mboten dahar, mboten nenten sing kula damel mangan. Kula kate njaluk harga diri saya wis dinyek nang ngene wong liya. Dadi kula mangan ini sekedar agar kula mboten mati. Mboten kula kabeno gawe ganjel weteng nyambung urip. Iya. Masya Allah, jare wong sing sugi kate kaji iki mah dikeplak aku ambek Gusti Allah. Iya. Apa tibane aku haji umroh balak-balik ternyata tetangga saya masih membutuhkan bantuan. Betapa dosanya saya. Lek saniki lambene enten awak iya. Cuma sing ono tonggo-tonggo iki ake sing utang bancuwilan mangan ribo melebihi dosanya makan batang. Onten. Lek sampean gak peduli maka sampean dosa. Dusone iku mang ganjarane umroh abe haji gak nutut krono tonggone akeh sing nglakoni gawe bang cuwilan. Lek pangan batang gak ono, Pak. Cuma wong kate nang ebang iki akeh krana kebutuhan. Apa maneh sak niki jenenge pabrik akeh sing kukut. Nggih ta? Nggih ta mengki? Nggih. Dampaknya ya apa? Masya Allah, krono wong iki mang murung no kaji nih. Wis gak kaji aku. Duwe itake no wong iki niki yuk. Sampean gawe bondo nggih sampean zakat. Anak sampean yatim sampean parangi panganan sing halal. Nggih. Ngoten. Dadi ngilingno itu sembodo lah ngoten apa iya. Kadang ngiling notok kon kang ngene lho gak ngerti permasalahan ngilok notok Kaya api paling ngene lho nggih ya. Api paling ku gawe maulid. Ngene mriku Pak Kadromut. Lek gawe maulid iku ditekani Kanjeng Nabi, malaikat teko kabeh, aja sampai penduduk ngene kono gak teko. Iya. Yeah. Saking gedhe ini. Lha apa? Api paling kepengin dongakno sampean mau bisuan kok kabeh. Tibane ngene raji kono diomongno gak ono sing teko. Diparani Abi Pali. Kene opo aku lek gawe mulutan kabeh teko kon gak teko. Aku kepingin dongakno repot dip repot repot nyambut gawe. Oh repot tadi celok repot iya panjene. Wong panjene nyambut gawe sak niki dipangan sak niki entek meneh nyambut gawe mah. Mane akhirnya yang apa muridnya diwarai leh kon balak balik melok maulid nang aku ya nggih wong raji go belajaro nang sawai wong raji ono nggih wis tegas wong raji lek maulid nang gene gene sing kerjakno sawamu santriku kon mulai tak bayari jadi oleh koyo lah niki adalah ngilokno ambik tindak tindakan saya lu iku nek sakniki gak melok maulid tidak kelakuane gak kaya Abib Ali mergane lek maulid sampean jayo ya Allah kula kepingin maulid simtut duror sampean kei akhlak kaya sing ngarang simtut duror nggih mboten sae Pak nggih ya insyaallah donga dituku nggih Pak sing mulang sing ngoceh ambek sing ngrungokno muga-muga ditulungi ambek Gusti Allah. Nggih. Yeah. Betul ndi yo. Gawe sutra iku mang oleh gawe sembahyang asal sebatas kebutuhan. Boleh dipotong asal tidak merusak harga, merugikan harga. Wa yuqaddamu saubul mutanajjisu. Cerita wau dereng Maria. Bareng tiang sing sugih niku wau Pak haji boten haji dikeki. Mari ngono wong kaji sakmono akeh iku mangipi. Kabeh haji taun niki gak ono sing ditirimo belas. Jari sing wali haji niku manggeblak. Ya Allah, salah apa wong sakmene akeh. Istighfar kabeh, istighfar kabeh, istighfar kabeh. Malam kedua pada waktu dia mabit di Mina ditekani ambek malaikat. Wong kabeh iki mangga diterima hajine. Diterima sebab kiai sing murungno haji iki mang dek kaji wurung gak haji digawe nulung wong krana kesandung barang haram dek oleh haji nyebabno ganjarane kaji wong sak wake kira-kira sampean gelem ngoten ana wong kate umroh nggih ya wong telu anak bojo ambek awake 90 juta tanggone golek utangan nang bank surat tanah mari BPKB mari surat nikah dijokno gak payu be mboten payu surat nikah niki akhire ola apa bu golek utangan wis sampean tak utangi jo susah-susah butuh piro sih cuma 5 juta gawe sekolahe anak gawe ngene gawe nyaur utang pracangan kono mari pracangan kono mari pracangan kono gak ono sing tak utangi maneh wis sampean tak utangi 5 juta gampang wis kita potong dhisik yo dadi 5 juta iki sampean terima sampean bayari tetep 5 juta. Onten ta onten. Kata ta kata. Umpomo sampean gak umroh, sampean kekno wong ngene-ngene iki mang, aman ta aman? Gak ono maksiat, Pak. kira-kira enakan di kayaan di umroh ambek nulungi oleh umroh ku ketok nggih ya gak ngerti tanggane akeh sing kena haram nggih ya lek kepingin ngentas lho adakan bang secara Islam sing wong tuyung mang gawien dengar telewak nggih ya dadi akeh sing kena nggih ya berbagai upaya telah dijadikan situ nggih ya insyaallah wa yuqaddamu saubul mutanajjisu alal hariri lek kapan ana klambi pakaian kenek najis iku jadine klambi mutanajjis barang lek napa suci utawa haral lek kenek najis jenenge mutanajjis ya ana barang iki tapi mutanajjis anggen najis lho kenek najis ana barang sutra ya apa wis gawin sing mutanajis ae gak popo fi sitril aurati untuk menutupi aurat fi ghairis sholat di luar sholat lek kate mari sembahyang kate pakaian gak enak rek kancutan tok ya gawi ya katok ta sarung ngono sarung iki kenek mutanajis kenek najis gawi-gawien wis gak apa-apa ya daripada membuka aurat pun selesai wayah rumulan haram inzalu saubihi nglembreno pakaian nisor kaya wong lanang lho kaya wong lanang iya au izarihi utawa sarunge wong lanang nglembreno an ka'baihi sampai pada nisore kemiren loro kene apa kok sampean nglembreno pakaian iku mang bikos dil khulayai wal ikra dudono le awa iki suki tuku kain lebih-lebih iya yeah. Nah lek ni sampean iku mang pak gawe sarung gawe celono gawe klambi apa ae wong lanang lek sampe ngelebihi teko kemiren lek ne duwe niatan sombong pamer maka dia dosa. Lek gak ono ati apa-apa ora dadi apa-apa. Ya. Sunai ono dukur kemiren asal gak pamer. Wonten pasane iki, Pak. Nggih ya. Sarungan dukure kemiren pas tengah-tengahe kemiren ambe dengkul celonoan dicingkrangno ula apa pamer lek awake iku mang nglakoni sunah rasul pamere lho sing gak oleh gak takne dosa dudu perkara cingkrange enggak cingkrang gak apa-apa asal kon gak ngerasa bener dewe tapi lek kepingin ngerasa bener dewe iku sing dadekno dosa klembre gak apa-apa asal gak sombong ya zaman biyen itu memang orang kalau itu menunjukkan kekayaannya kesombongannya dari segi pakaian sing klembreno begitupun juga dari ala ilat ini dari alasan ini pakaian apapun yang membawa dampak garakno sampean sombong iku sing diarang dimakrun no umpama kula pakaian jubahan iya mari ngono pakaian serbanan karo kiai disapa wong gak gelem salaman kudu templek le gak oleh templekane gak gelem ya iku sing garani sombong iku ya iku sing gak oleh ya pakaian apapun boleh, asal tidak menambah kesombongan tapi menambah ketawaduan. Wa illa lek kapan orang nimbulno sombong, ya pakaian itu kok diklaim breno kuria cuma dimakruno. Kenapa kok dimakruno? Krono lek pakaian klembre iku biasane tidak terjaga dari kenek najise dalan. Ya. Yeah. Wasania peringatan yang nomor dua, annahu yahrumu. Annahu yuhrumu, sesungguhnya diharamkan, dilarang alaihi bagi tiang jaler istikmalu huliyin zahabin, memakai perhiasan apapun sing dugi emas. Cincin mboten angsal lek sampean kepingin gawe ali-ali emas kekno bojo sampean. Au fiddatin utawa gawe teko perak. Iya. Illa khotaman, gawe perak iku mang oleh kanggene wong langan, min fiddatin lek ning gawe ali-ali teko perak ora apa-apa. Sing ga oleh teko emas. Lek gawe kalung perak ya napa? Kalunge ga oleh. Kalunge iku pakeane wong wedo. Lek sampean nggo gawe kalungan garai tingkae kaya kemedo. Engko ana wong lanang tertarik ambek sampean, akhire sampean dirabi ambek wong lanang. Iku ndadekno Gusti Allah murang-muring sampean nantang nang Gusti Allah kepingin dikirimi angin puting beliung, hujan sing mendatangkan longsor kaya terjadi ni kaume Lut. Ngoten lho iki ya. Iku sing gak oleh. Lek gawe anting-anting ga oleh, meskipun anting-anting anu gawe wong lanang ga oleh, bateko emas, teko perak, teko tembaga ga oleh. Iya. Sing oleh gawe perhiasan wong wedok, wong lanang oleh gawe perhiasan cuma ali-ali, lek kepingin larang ya cuma teko emas. Baya juzu oleh bal yusannu, gawe ali-ali teko perak iku dianjurkan krono Kanjeng Nabi gawe ali-ali. Iya. Dideleng ngene driji. Napa niki? Pinggire jentikan iki napa? Napa? Kelingking ya, Masya Allah. Sampai semerap Habib Husin bin Abu Bakar. Abaya Habib Ahmad. Niku nemen oleh gawe sunnah. Dhe'e niku gawe cincin teko perak. Dijalek kene. Dhe'e kepingin nglakoni sunnah. Boten kepingin pamer ndak. Serbanan lek wayahe sembahyang ketenaken to. Ya, saking kepingin nglakoni sunnah. Ngingu jenggot ya titik. Supaya ngelakoni sunat nyenengno Kanjeng Nabi. Krono piyambe niku nyenengno Kanjeng Nabi, anake dikei barokah. Suki wong tuane poso, anake panen. Lek wis anake panen, tandura maneh. Cekne putune iso panen. Lah lek sakniki sampean panen. Dudu sampean niku sing poso tandur wong tuwa, sampean sakniki pompom enak rasane panen niku. Aduh mana anak sampean jekne bisa panen. Jadi sugih melarat yo ayo tirakat. Nggih Pak. Jekne enak kabeh, anak enak ana donya, wong tuwa yo enak ana akhirat. Ga ono pamer Pak, ga ono santai ono donya niki. Yene tirakat kangge sanggo urip sak lawas sak olawasi ya. Wayakrumu tamwihuhu bidzahabi gawe ali-ali teko ora oleh tapi lekne disepu ambek emas dadi haris. Aja cedek-cedek emas wis tronopo wong lanang sering kumpul ambek wong liya lek sampean terlalu mewah garak no koncone engko nelong so ojo gae nelongsone wong akeh ya berpenampilan sederhana disimpen cekne anak-anak besok iso ngrasak nopi bisa ngaji setitik dibarengi rahmat hidayah Allah muga-muga dadi ilmu sing manfaat sing kirang sae mugi-mugi dijelasaken kali Gusti Allah sing pun sae mugi-mugi dirawat istiqomah muga-muga sing ngaji sing pagungan hajat ditekaaken hajati kelawan gampang. Allahumma zidna ilma wa waffiqna lima tartadhi qawlan wa fi'lan karma warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atiya ulama. Mantun sholat isya sholat tasbesing hajat ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba taghsili kulla khawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba au jiratin au sohba wal muslimina ajma amina rabbi asma fadlan wajuda manna la biktisabi minna fil mustafa rasuli nakhda bi kulli suli salla wa salam rabbi alaihi adja habbi wa alihi wa sahbi idada tati sohbi walhamdulil ilahi fil bad'i wa tanahi سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.